Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين إخوان وأخواتي رحمكم الله. Hari ini adalah hari Ahad, tanggal 9 Ramadhan 1433 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 29 Juli 2012. InsyaAllah kita lanjutkan kajian kita dari kitab An-Nubat fi Adabi Talabil Ilmi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Hamid bin Ibrahim Al-Uthman Hafizahullah Ta'ala, yang berisi 101 adab penuntut ilmu. Sebelumnya, seperti kemarin, saya mohon maaf kembali karena terlambat ada satu hal, dan mudah-mudahan pada hari-hari berikutnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk tidak terlambat. Allahumma amin. Langsung saja kita masuk adab yang berikutnya. Yang terakhir adalah adab yang ke-24, urut-urutan keadaan pemula dalam mencari ilmu, yaitu apa saja ilmu yang perlu dicari urut-urutannya. Sekarang kita masuk bab yang baru lagi yang masih ada hubungannya, yaitu adab yang nomor ke-25. Qala Syaikhul Musannif rahimahullah ta'ala, al-hadaru minal idraki fit daqaiqi ma'at tahriti fil muhimmi. Waspada, sibuk dengan perincian tapi menyia-nyiakan yang lebih penting. Jangan sampai kita sibuk dengan perincian-perincian ilmu sementara yang penting kita lupakan, kita sia-siakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat nomor 79, walakin kunu rabbaniin, akan tetapi jadilah kamu rabbaniin. Yang lalu telah dijelaskan di antara makna rabbaniin adalah punya ilmu, mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmunya. Di antara makna rabbani pula adalah alladzi rabbin nas fi sighari ilmi qabla kibari, yaitu yang mengajarkan kepada manusia mulai dari ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Jadi belajar itu bertahap. Yang satu-satu dulu, yang gampang-gampang dulu, kemudian baru mulai yang agak sulit dan seterusnya. Jangan sampai kita langsung belajar yang sulit-sulit sementara ada yang lebih penting dari itu yang kita lupakan. Di sini ada contohnya. Contohnya ini sangat indah dan tapi juga lucu contohnya, yaitu dari Abu Ja'far Al-Qati'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, sa'altu Aba Abdillah anil wudu bimanin nawrah. Aku tanya kepada Abu Abdillah Imam Ahmad bin Hanbal tentang hukumnya wudu dengan air bunga putih. Boleh apa tidak hukumnya wudu dengan air bunga putih? Faqala ma uhibbu dzalik. Imam Ahmad bertanya, aku tidak suka hal itu. Qultu, aku tanya lagi, atawaddu bi ma'il baqillah, bagaimana kalau aku wudu dengan air sayuran, boleh apa tidak? Imam Ahmad menjawab, ma uhibbu dzalik, aku tidak suka hal itu. Lalu aku tanya lagi, atawaddu bi ma'il wirid, aku wudu dengan air bunga mawar. Maka Imam Ahmad jawab, ma uhibbu dzalik, aku tidak suka hal itu. Wala faqumtu fata'allaqa fi taubi. Lalu aku berdiri. Kata Abu Ja'far Al-Fatihah, aku berdiri, aku pergi. Lalu Imam Ahmad memegang bajuku. Dipegang bajuku. Waqala ishtaku lidha dapal tal masjid. Apa yang kamu baca ketika kamu masuk masjid? Fasa kata, diam saja. Waqala ishtaku lidha panata minal masjid. Apa yang kamu baca ketika kamu keluar dari masjid? Fasa kata, diam saja. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, idha fata'alam, ayo pergi belajar dulu. Maksudnya di sini, bahwa kamu itu loh, doa masuk masjid tidak tahu, doa keluar masjid tidak tahu. Kok tanyanya pertanyaan yang aneh-aneh? Bagaimana hukumnya wudhu dengan bunga putih? Bagaimana hukumnya wudhu dengan air bunga sayur? Bagaimana wudhu dengan air dari bunga mawar dan semisalnya? Yang aneh-aneh ditanyakan, masalah yang penting dia lupakan. Doa masuk masjid tidak tahu, doa keluar masjid tidak tahu. Sudah, belajar dulu aja. Kamu belajar dulu aja doa masuk masjid. Kamu belajar dulu aja doa keluar masjid. Kemudian waqala al-Marudi, berkata al-Marudi rahimahullah ta'ala, waqala Abu Abdillah, berkata Abu Abdillah Imam Ahmad bin Hanbal, semoga Allah merahmatinya. Sa'alani rajulun marratan an Ya'juj wa Ma'juj al-muslimun ahum. Ada satu orang pada suatu hari tanya kepadaku tentang Ya'juj dan Ma'juj, apakah orang Islam? Ya'juj wa Ma'juj yang ada di surat Al-Kahfi itu ya. Ditanyakan apakah itu orang Islam ya, Ya'juj itu. Apa kata Imam Ahmad? Wa qultu lahu, lalu aku jawab dia, ahakamta al-ilma hatta tas'ala anda? Apakah kamu sudah mantap ilmumu sehingga kamu tanya masalah ini? Apakah kamu sudah belajar masalah-masalah yang lain yang penting-penting? Kok tanya Ya'juj wa Ma'juj orangnya Islam atau bukan Islam? Jadi maksudnya di sini, ikhwan wa akhwati la rahimakumullah, jangan sampai kita sibuk dengan masalah perincian-perincian, loh, bahkan masalah macam-macam, sementara yang penting-penting kita lupakan. Yang lalu kita sempat menyinggung bahwa umur kita ini sedikit, sementara ilmu ini amat sangat banyak. Kalau kita sibuk dengan perincian-perincian ilmu, nanti umur kita habis hanya untuk masalah-masalah yang kurang penting. Karena umur kita terbatas, sementara ilmu ini banyak, kita pilih aja ilmu yang penting-penting. Mana ilmu yang kira-kira penting? Umur saya terbatas. Ilmu ini banyak, kita itu jumlahnya ribuan. Mungkin seumur kita belum bisa hafal kita semua kitab tersebut. Maka kita cari aja kira-kira mana ilmu yang penting-penting itu yang kita pelajari sehingga umur kita benar-benar barokah. Sekali lagi, tujuan daripada bab ini, jangan sampai kita sibuk dengan masalah-masalah yang perincian-perincian, sementara masalah-masalah yang penting kita tidak tahu. Contohnya lagi, sibuk tahdir sana, sibuk tahdir sini, sibuk mencaci maki kelompok sana, sibuk mencaci maki kelompok sini. Ketika ditanya dia, rukunnya sholat ada berapa? Ini tidak tahu rukunnya sholat. Gimana kamu ini? Rukun sholat aja tidak tahu, sementara sibuk dengan masalah-masalah yang begitu-begitu. Kemudian selanjutnya lagi, bagian nomor ke-26, At-tarawih fi talabil ilmi, bertahap dalam mencari ilmu. Jadi mencari ilmu itu butuh bertahap pelan-pelan. Ya, semuanya step by step, sedikit-sedikit dulu, sabar. Ya, cari ilmu itu sabar. Termasuk juga nanti ada di sini sabar menghadapi sifatnya guru. Ya, kemarin kita terlambat 2 kali, antum harus sabar. Kalau tidak sabar tidak dapat ilmu nanti. Nanti ada babnya nanti bab bagaimana sabar menghadapi guru. Karena guru juga manusia. Yang namanya manusia itu berbeda dengan pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia banyak kurangnya, banyak salahnya. Kita harus setiap menerima kekurangannya manusia, bertahap. Jadi ilmu ini bertahap. Karena kalau anda kepengen ilmu yang langsung, dapat ilmu langsung ya, nah itu datang aja ke apotek. Anda bilang ke apotek ya, nanti saya kasih resepnya anda. Cari aja nanti di sana kasih resep. Judul resepnya itu An-Nubat Fi Adabi Talab. Tanyakan di apotek, minta yang cair aja. Ya, jadi minta yang kaya instan, diminum langsung pas. Ya, jadi beli kitab yang cair, jangan kitab yang buku ini, tapi harus belajar ini, nggak bisa. Jadi kalau beli kitab yang cair saja, langsung diminum langsung paham. Ada enggak kira-kira? Ada atau enggak? Ya maksudnya enggak ada maksudnya. Jadi belajar itu butuh bertahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat nomor 106. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqtin wa nazzalnahu tanzila. Di situ di bukunya ada salah cetak. Salahnya Al-Qur'an salah cetak. Itu dirubah jadi coret aja. Di situ waraqnahu tartila. Bentar kalau kamu lihat di surat Al-Isra ayat 106 wa nazzalnahu tanzila waraqnahu tartila. Dan Al-Qur'an itu kami jelaskan kepada manusia supaya kamu membacakannya kepada manusia secara perlahan-lahan, dan kami turunkan Al-Qur'an itu berangsur-angsur. Ya. Jadi Al-Qur'an dijelaskan oleh Allah kepada manusia untuk supaya Nabi Muhammad SAW membacakan kepada manusia, bacanya apa? Ala muqtin. Membacanya itu perlahan-lahan, membacanya bertahap. Demikian pula Al-Qur'an diturunkan oleh Allah bertahap selama berapa tahun? 23 tahun. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang itu paham. Daripada turun langsung, selat langsung biasa bertahap. Al-Qur'an punya dua cara turun ya. Yang pertama sama turun dari apa namanya? Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, turun secara utuh pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua dari langit dunia menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turunnya selama 23 tahun. Ada kejadian ini, turun ini, kejadian itu, turun itu. Jadi belajar ilmu memang butuh bertahap, pelan-pelan, tidak bisa langsung semuanya. Kemudian di sini dibawakan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalan sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah mengatakan, "Iqra'il Qur'an fi kulli syahr." Hatamkan Al-Qur'an satu bulan satu kali. Kemudian sahabat Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Ini hadidu bi kuwat." Aku kuat lebih dari itu. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u fi 20 lailah." Kamu hatamkan 20 hari sekali. Kemudian sahabat Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Ini hadidu bi kuwat." Aku lebih kuat lagi. Aku masih kuat lagi lebih dari itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faqra'u fi sab' wa la tajid 'ala dhalik." Kalau gitu, kamu hatamkan saja 7 hari sekali, jangan lebih dari itu. Jangan lebih cepat dari itu, 7 hari sekali. Kemudian ada juga riwayat yang lainnya, sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafqah al-Qur'an man qara'ahu fi aqal min dhalik." Tidak akan paham Al-Qur'an orang yang membacanya lebih cepat daripada 3 hari. Jadi maksudnya di sini khatam Al-Qur'an itu paling cepat itu 3 hari. Jangan khatam lebih cepat daripada 3 hari. Karena kalau ada orang khatam lebih cepat dari 3 hari, berarti dia tidak akan bisa memahami isinya Al-Qur'an. Kalau mau khatam 3 hari, berarti 1 hari membaca 10 juz 3 hari khatam. Jangan lebih cepat. Jangan khatam 1 hari, jangan. Maksudnya begitu. Kecuali pada bulan Ramadan yang memang ada riwayat-riwayat dari salafus saleh, bahkan sahabat Utsman bin Affan pernah beliau itu satu rakaat khatam Al-Qur'an ya, semalam khatam Al-Qur'an. Tapi itu karomah, itu kejadian luar biasa. Karomah itu. Kalau kita tidak mampu, kalau kita jangan khatam Al-Qur'an lebih cepat daripada 3 hari. Karena kalau orang khatam 1 hari, baca pagi sampai sore selesai khatam, itu biasanya bacanya tidak karuan-karuan. Ya. Alif lam mim alif lam mim alif lam mim alif lam mim alif lam mim. Sehingga nanti kita tidak tahu apakah dia dapat pahala atau dapat dosa, wallahu a'lam. Karena bacanya tidak karuan-karuan. Jangan. Kalau mau khatam cepat, paling cepat adalah 7. Paling cepat adalah 3 hari, paling cepat 7 hari, paling cepat 3 hari. Jangan lebih cepat dari itu. Ya, karena tujuannya bukan cepat-cepatan, tapi juga paham isinya apa. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca-baca begitu. Al-Quran tujuannya adalah dibaca dan dipahami apa ini isinya, apa ini maknanya. Ya. Maksudnya di sini ilmu itu bertahap, sedikit-sedikit, step by step, pelan-pelan. Ya. Kemudian di sini ada kisah lagi. Waqala Umar bin Abdul Wahid sahib Al-Auza'i, berkata Umar bin Abdul Wahid, teman daripada Al-Auza'i. Al-Auza'i imam ahli Syam, imamnya penduduk negeri Syam, mengatakan arafna alamatik al-muwatta fi arba'ina yawman, kami belajar kepada Imam Malik kitab Muwatta selama 40 hari. Belajar kitab Muwatta, kitab hadis, satu kitab 40 hari saja atam. Apa kata Imam Malik? Kita mengharaftuhu fi arba'ina sana, afattumuhu fi arba'ina yawman, falla matatamu nabihi. Kitab yang aku tulis selama 40 tahun, sementara kamu cuma belajarnya 40 hari saja, bagaimana kamu bisa paham? Aku nulis muatas 40 tahun, kalau kamu ingin khatam cuma 40 hari, bagaimana bisa paham? Artinya Imam Malik kurang suka dengan dalil seperti itu. Pelan-pelan, bertahap, step by step. Jadi intinya di sini, ikhwan wabarakatuh, rahimakumullah, memang belajar ilmu itu butuh kesabaran. Butuh sabar ya, belajar ilmu pelan-pelan, satu-satu. Insya Allah dengan kesabaran, dengan ketekunan, dengan kerajinan, kita akan mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin belajar pagi, sore sudah menguasai ilmu semuanya. Belajar sore, pagi sudah menguasai ilmu semuanya, tidak mungkin itu mustahil. Kecuali kalau tadi itu ya, kitabnya adalah kitab yang cair, dan tidak akan pernah mungkin ada kitab yang cair seperti itu. Kemudian selanjutnya bab yang nomor ke-27, mutala'atu anwa'i ulum, mempelajari berbagai macam jenis ilmu. Nanti bab di sini ini, intinya bab ini, kita ini kan punya umur ya, sampai 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, insya Allah. Nah ini kita punya banyak kesempatan mempelajari berbagai macam jenis ilmu. Belajar ilmu tafsir, belajar ilmu fikih, belajar ilmu akidah, yang mana semua ini butuh belajar ilmu bahasa Arab, belajar ilmu nahwu. Pokoknya belajar berbagai macam ilmu. Tujuannya apa? Tujuannya kalau orang tanya kepada kita masalah fikih, kita bisa jawab. Orang tanya kepada kita masalah tafsir, kita bisa jawab. Orang tanya kepada kita masalah akidah, kita bisa jawab. Jadi belajar berbagai macam jenis ilmu. Jangan sampai umur kita itu misalnya sampai 50 tahun hanya belajar satu jenis ilmu saja. Misalnya mendalami akidah saja. Ditanya fikih, oh saya tidak tahu, bidang saya bukan fikih. Ditanya tafsir, oh saya tidak tahu, bidang saya bukan tafsir. Ditanya apapun jawabannya saya tidak tahu, bidang saya hanya satu saja. Jangan, kalau kita mampu. Kecuali kalau memang tidak mampu, mari kita bahas ya. Kalau orang tidak mampu, ya belajar semampunya. Karena itu para ulama mengatakan, ma akbar rajul yata'ata al-ilm khamsina sana la ya'rifu illa fannan wahidan. Alangkah buruknya orang yang mempelajari ilmu selama 50 tahun sementara dia tidak paham kecuali satu jenis ilmu saja. Artinya buruk sekali. 50 tahun habis umurnya hanya belajar satu jenis ilmu saja. Jadi kalau bisa jangan satu jenis ilmu, belajar berbagai macam jenis ilmu. Ditanya tafsir bisa jawab. Contohnya adalah seperti Syaikhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, masyaallah. Beliau itu benar-benar bahrun la sahila lahu. Beliau adalah merupakan lautan yang tidak bertepi, rahmatullahi alaihi. Semuanya mengakui. Ditanya ilmu apapun bisa jawab. Ditanya ilmu tafsir, beliau adalah pakar tafsir. Ditanya ilmu bahasa, beliau pakar bahasa. Ditanya ilmu akidah, beliau akidah. Ditanya fikih, tambah lagi bidangnya adalah fikih. Dan semua jenis ilmu, masya Allah. Jadi jangan sampai nanti ketika kita ditanya, kita menjawab, oh itu bukan bidang saya. Oh oh itu bukan bidang saya, oh itu bukan bidang saya, oh itu bukan bidang saya. Masing-masing ada bidangnya sendiri-sendiri. Jangan. Kalau bisa ilmu agama itu kita kuasai semuanya. Karena itu, alhamdulillah, kurikulum-kurikulum yang ada sekarang ini di sekolah-sekolahan ya, sekolah agama, itu mencakup semua jenis ilmu. Ada kurikulum akidah, ada kurikulum tafsir, ada kurikulumnya juga fikih dan yang lain-lainnya. Harapannya apa? Ketika seseorang ditanya masalah-masalah itu, dia bisa menjawabnya dengan benar dan dengan baik. Kemudian selanjutnya, ikhwan wa akhwati rahimakumullah, dhabtul usul, dhabtu usulil masail, adab yang nomor ke-28. Dhabtu usulil masail, memantapkan pokok masalah. Memantapkan pokok masalah. Kita agak cepat sedikit ya, tapi insya Allah mudah-mudahan yang penting paham. Karena saya dengarkan rekamannya, insya Allah mudah-mudahan keterangannya bisa difahami. Tidak terlalu cepat sekali sehingga orang tidak paham. Yang dimaksud bab yang nomor ke-28 di sini adalah kita belajar ilmu qaidah dan ilmu usul. Ada qawaid fiqhiyah, ada al-usul, al-fiqhiyah. Ada qaidah-qaidah, ada usul-usul. Ini penting. Ini amat sangat penting. Ya. Kalau kita mau bicara yang mudah saja, kaidah dan usul itu gampangnya adalah merupakan rumus-rumus, belajar rumus. Kalau usul itu bagaimana cara memahami dalil dengan baik dan benar, kalau kaidah itu rumus-rumusnya. Yang namanya rumus itu kata-katanya sedikit, sementara nanti perinciannya itu masuk di dalamnya banyak sekali. Orang kalau apa rumus kan enak kan? Kalau apa rumus itu enak. Berbagai masalah dia paham dengan satu rumus. Dan kita mengenai usul, kita mengenai kaidah ini banyak. Saya akan menyebutkan dua kitab yang mudah insya Allah. Kalau usul ada ditulis oleh Syaikhuna Fadilatul Syekh Muhammad Yusuf Al-Taimi rahimahullah ta'ala, yaitu kitab Al-Usul min Ilmil Usul. Al-Usul min Ilmil Usul, mudah, gampang, praktis kalau kita mau belajar kitab itu. Jadi tujuannya belajar ilmu usul ini bagaimana kita memahami dalil itu dengan baik dan benar. Kemudian kalau kita qaidah ada banyak, diantaranya yang gampang, yang mudah, yang praktis adalah Al-Qawaid wal-Usul al-Jami'ah. Al-Qawaid wal-Usul al-Jami'ah ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Ini penting qaidah-qaidah ini. Contohnya, saya beri satu contoh, saya beri contoh untuk qaidah ya. Qaidahnya contohnya itu al-masyaqqatu tajlibu taysir. Itu qaidah, itu rumus. Itu masuk rumus besar itu. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Itu aja qaidah dan rumusnya. Tapi ketika kita praktekkan, penjabarannya luar biasa. Dalam Islam ini semakin sulit, ternyata semakin mudah. Contohnya, sholat berdiri. Tidak bisa berdiri, sholat duduk. Tidak bisa duduk, sholat berbaring dengan gerakan. Tidak bisa dengan gerakan, sholat dengan hati. Yang penting pokoknya sholat. Semakin sulit, semakin mudah. Itu satu contoh. Mau ditambahin lagi ya, tidak bisa dengan hati diapakan? Disolati. Ya, sudah mati disolati. Kalau belum mati ya jangan disolati dulu. Karena itu ada yang menggambarkan ya, solatlah di belakang imam. Sebelum kamu disolati di depannya imam. Ya, solatlah di belakang imam, solat berjamaah jadi makmum. Sebelum disolati di depan imam, solat jenazah. Itu contohnya lah. Kemudian kalau mau diterapkan lagi panjang itu, contohnya lagi kalau mau diterapkan kesulitan mendatangkan kemudahan. Kita di atas kendaraan, kita di atas pesawat, di atas kereta api. Sholatlah dalam keadaan berdiri kalau bisa. Kalau tidak bisa sholat sambil duduk. Sholatlah menghadap kiblat kalau bisa. Kalau tidak bisa menghadap mana saja. Salatlah dalam keadaan punya wudu dengan air, kalau bisa. Kalau tidak bisa dengan tayamum. Salatlah dalam keadaan pakaianmu suci tidak najis, kalau bisa. Kalau tidak bisa, sepisahnya, tidak apa-apa. Yang penting jangan tinggalkan salat sampai salatnya waktunya itu lewat. Nah, itu kita ambil dari mana itu? Dari rumus. Dan rumus diambilnya dari Quran dan Sunnah. Ini dalilnya dari Al-Quran, ini dalilnya dari Sunnah ya. Wa ma ja'ala 'alaikum bid-din min haraj, yuridu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra, ad-dinu yusrun. Tentang kemudahan-kemudahan Islam lalu dijadikan rumus menjadi al-masyaqqatu tajlibut taysir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Semakin sulit semakin mudah. Nah, ini penting belajar kaidah, ini penting rumus-rumus. Sehingga kita banyak memahami masalah dengan melalui rumus. Contohnya lagi, rumus atau kaidah yang berbunyi al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Antara yakin dengan ragu, yang menang yang mana? Yang menang yang mana? Yang yakin. Contohnya, kita yakin punya wudu. Terus kita bimbang, wudu saya batal atau enggak ya? Wudu saya itu batal atau enggak ya? Batal atau tidak? Itu kan kita yakin punya wudu, cuma kita ragu batal atau tidak. Berarti yang menang adalah yang yakin enggak batal, berarti punya wudu itu. Contohnya sekarang sholat. Kita sholat. Tengah-tengah sholat kita ragu apakah keluar angin atau tidak ya. Kita ragu keluar atau tidak. Keluar atau tidak. Berarti batal atau tidak sholatnya. Tidak batal. Karena kita yakin punya wudu, kita yakin di dalam sholat. Kita ragu batalnya. Suara tidak ada, bau tidak ada. Dan kita ragu batal atau tidak. Berarti tidak batal. Kalau diterapkan itu panjang. Jadi yakin tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Jadi maksudnya di sini ikhwan wa akhwati la rahimakumullah, belajar ilmu usul, belajar ilmu kaidah. Kali lagi padahal saya punya catatan ya, nama-nama kitab-kitab usul banyak sekali, nama-nama kitab kaidah banyak sekali. Tapi sudahlah, tidak usah yang sulit-sulit. Karena tujuan kita kajian ini adalah yang gampang-gampang, yang praktis-praktis, yang mudah-mudah ya. Kalau mau belajar usul, belajar saja dari kitab Al-Usul min Ilmil Usul, ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Entah terjemahannya ada atau tidak. Demikian pula kalau mau belajar ilmu kaidah, yaitu belajar saja Al-Qawaid Wal-Usul Al-Jami'ah, ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sahdi rahimahullah ta'ala. Itu yang berkaitan dengan ilmu ilmu fikih. Nanti ada lagi usul tafsir, kaidah tafsir, ada lagi nanti. Jadi intinya jangan sampai kita meninggalkan belajar tentang rumus-rumus ini. Mempersingkat waktu belajar rumus ini. Kemudian yang selanjutnya lagi adalah bab yang nomor, adab yang nomor ke-29. Mabda'ul ilmi wa tamamuhu, landasan ilmu dan kesempurnaan ilmu. Ini ilmu yang paling penting ini. Kemarin kita berbicara tentang tingkatan-tingkatan ilmu yang terdapat dalam belajar. Nah sekarang ini ada lagi. Sekarang ini pembahasannya adalah tentang landasan ilmu dan kesempurnaan ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang paling penting landasannya, prinsipnya, kesempurnaannya. Di sini dikatakan la syakka anna afdalal ulumi huwa ilmu tauhid. Tidak diragukan lagi ilmu yang paling penting adalah ilmu tauhid. Li'anna syarafal ilmi bi syarafil ma'lum. Karena keutamaan suatu ilmu itu tergantung keutamaan apa yang dibahas dalam ilmu itu. Ilmu tauhid yang dibahas apa? Yang dibahas apa? Yang dibahas adalah Allah. Berarti ilmu tauhid adalah merupakan ilmu yang paling agung nomor satu. Yang dibahas adalah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saya punya niat insya Allah biiznillahi ta'ala, kalau ditakdirkan Allah, kalau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau oleh Allah diberi umur ya, tahun depan, mudah-mudahan tahun depan kajian Ramadan sore ini kita akan bahas kitab tauhid. menghatamkan kitab tauhid. Kalau diberi umur panjang, diberi oleh Allah sehat walafiat, ya. Nanti di sini ada bab mendoakan guru. Jadi di sini nanti ada bab mendoakan guru ya. Jadi kita bahas panjang lebar babnya. Nah, sebelum saya bahas panjang lebar, seandainya antum ingin mendoakan saya cuma minta kepada antum 3 doa saja, tidak banyak-banyak. Kalau antum mau doakan guru, kalau antum maksud saya guru ya, mau mendoakan saya minta 3 doa saja, tidak usah banyak-banyak. Doakan pertama-tama diberi oleh Allah sehat walafiat. Yang kedua, doakan oleh Allah diberi istiqomah. Yang ketiga, doakan kepada Allah kalau mati diberi husnul khotimah. Itu aja. Jadi kalau antum mau mendoakan saya, kalau antum akan saya sebagai guru, ya, saya mohon doanya 3 saja, tidak banyak-banyak. Doakan pertama-tama diberi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doakan istiqomah. Yang ketiga, doakan kalau mati husnul khotimah. Nanti ada babnya tentang mendoakan guru. Jadi mudah-mudahan tahun depan kalau diberi oleh Allah umur panjang, diberi sehat, diberi istiqomah, mudah-mudahan kita bisa mengkhatamkan kitab tauhid pada bulan Ramadan tahun depan insyaallah. Karena kalau kitab ini terus terang memang agak berat-berat sedikit. Ada bab-bab yang agak berat-berat sedikit. Mungkin ada sebagian orang yang merasa berat dalam bab-bab tertentu. Kalau menurut antum bagaimana? Berat enggak kitab ini? Atau gampang? Mungkin agak berat-berat sedikit ya, tapi tidak apa-apa lah kita bahas karena ini penting, adabnya menuntut ilmu. Setelah khatam ini baru kita belajar banyak kitab-kitab yang lainnya nanti. Jadi ilmu yang paling agung, ilmu yang paling utama adalah ilmu tauhid. Karena suatu jenis ilmu itu tergantung keutamaan apa yang dibahas. Sementara kitab tauhid adalah kitab, sementara ilmu tauhid adalah ilmu yang Allah mengutus para rasul semuanya membawa ajaran tauhid. Allah menurunkan kitab semuanya tujuannya adalah menegakkan tauhid. Allah menciptakan makhluk semuanya tujuannya adalah untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab yang terbaik, kitab tauhid ini yang terbaik adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Itu kitab yang terbaik, kitab tauhid yang menyangkut tauhid uluhiyah. Yang kemudian oleh orang-orang ya ditakut-takuti, jangan sampai belajar kitab itu kitabnya Wahabi, kitabnya Wahabi. Padahal ditanya apa sih Wahabi itu, tidak bisa jawab Wahabi itu apa. Pokoknya seakan-akan Wahabi sesuatu yang menakutkan. Tapi ada satu cerita, ada seorang murid ini selalu saja oleh gurunya diwanti-wanti, hati-hati dengan Wahabi ya, hati-hati dengan Wahabi, bahaya, Wahabi itu jelek, Wahabi itu, terus seperti itu. Sampai akhirnya muridnya ini berangkat pergi haji. Waktu haji di sana diberi hadiah kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Lalu ketika muridnya ini pulang, sampul kitab itu dirobek. Sampulnya dirobek. Diberikan kepada gurunya, Pak Guru, saya dapat kitab ini, saya nemu kitab ini Pak Guru, tolong periksa bagaimana isinya, kitab ini bagus atau tidak. Setelah gurunya periksa, gurunya baca, kata gurunya, kitab ini bagus. Isinya adalah qala Rasulullah. Lalu oleh muridnya diberikan sampulnya, ini Pak Guru, sampulnya. Sampulnya ternyata Muhammad bin Abdul Wahab. Wah, jangan, ini bahaya ini. Ini kita pahami ini, Berarti apa? Berarti tidak seperti Wahabi itu apa sih? Wahabi itu tidak paham. Kalau ada orang bilang, apa sih yang dimaksud Wahabi itu apa? Kalau katanya Wahabi tidak mau sholawat, siapa bilang? Wahabi malah mengajarkan banyak sholawat. Dan sebenarnya kelompok Wahabi itu tidak ada, tidak pernah ada. Itu diberi nama saja. Dan kalau kita mau belajar sejarah ya, yang pertama memberi gelar nama kelompok Wahabi itu adalah penjajah Inggris. Kalau kita mau jujur, waktu itu negara India dijajah oleh Inggris, ya dijajah oleh Inggris, kalah mereka. Kemudian pulang para penuntut ilmu dari Mekah pulang menuju India. Dan para penuntut ilmu dari Mekah ini ketika di India mengembarkan semangat jihad melawan Inggris. Karena tauhid, orang tauhid itu berani-berani militan-militan melawan penjajah. Nah, penjajah di sini ingin memecah belah barisan kaum muslimin. Akhirnya diberikan hati-hati dengan lulusan-lulusan Mekah itu. Mereka membawa ajaran namanya ajaran Wahabi. Hati-hati dengan lulusan dari Mekah, mereka bawa ajaran namanya ajaran Wahabi. Jadi kalau ada orang yang menuduh, kalau ada yang mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah, dituduh sebagai kelompok Wahabi, maka berarti orang ini ikut siapa? Ikut Inggris. Anda ini berarti antek-anteknya Inggris, antek-anteknya Amerika. Karena sekarang ini Amerika gencar mau menghabiskan ajaran tauhid. Karena ajaran ini adalah ajaran yang suci. Ini ajaran yang paling ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Ini ajaran mengajak kepada Islam yang murni, mengajak kepada Islam yang asli, mengajak kepada tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini ajaran yang mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Ini ajaran tauhid. Karena mereka sangat takut diberi gelar ini ajaran Wahabi. Tidak toleran, ini ajaran teroris, radikal. Tidak, dibedakan, dibedakan. Jadi kitab tauhid ini penting sekali ya. Yang mana nanti kita singgung aja sedikit daripada kajian ilmu tauhid. Sekarang kita lanjutkan dulu di dalam kitab ini. Jadi yang pertama-tama adalah ilmu tauhid. Belajar ilmu tauhid. Jangan sampai kita tidak mengerti ilmu tauhid. Itu adalah ilmu tentang la ilaha illallah. Sahabat Amr bin Has radhiyallahu ta'ala mengatakan, inna afdala ma na'uddu syahadata la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya yang paling afdal yang kami persiapkan adalah persyahadatan, persaksian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu adalah persiapan kita yang paling afdal, la ilaha illallah, tauhid Muhammadur Rasulullah, belajar sunnah kepada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua nabi ajarannya satu, ajaran tauhid la ilaha illallah. Bagaimana mungkin kita mengaku orang Islam tidak mengerti la ilaha illallah? Sehingga masih banyak orang Islam yang terjerumus dalam kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ilmu Al-Qur'an, ilmu Al-Qur'an. Ilmu Al-Qur'an. Kemarin kita bahas yaitu tentang menghafal Al-Qur'an ya, dan misalnya kalau sekarang ini bukan hanya menghafal tapi berusaha memahami. Karena Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk asyraful ulum, firman Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah dengan membaca Al-Qur'an. Kita beribadah kepada Allah dengan mempelajari Al-Qur'an. Kita beribadah kepada Allah dengan berusaha memahami Al-Qur'an. Karena itu di antara doanya, doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas ini mengerti masalah agama dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir. Ya, belajar ilmu tafsir. Banyak ulama-ulama ya, tokoh-tokoh ulama banyak yang menyesal karena menyia-nyiakan waktunya tidak mendalami ilmu tafsir. Banyak ulama yang menyia-nyiakan waktunya merasa saya telah menyia-nyiakan banyak waktu. Kenapa saya tidak menekuni ilmu tafsir saja? Contohnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Syaikhul Islam termasuk ulama yang banyak difitnah ya. Bahkan beliau meninggal dunia berada di dalam penjara. Ketika di penjara itu, beliau oleh Allah dibukakan ilmu tafsir yang luar biasa. Dibukakan oleh Allah ilmu tafsir yang luar biasa. Sampai-sampai beliau mengatakan, wa nadimtu ala tadyi'i akthar awqati fi ghairi ma'ani al-Qur'an. Aku menyesal telah menyia-nyiakan banyak waktuku untuk selain pembahasan makna-makna Al-Qur'an. Jadi Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika di penjara menekuni Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an luar biasa, dibukakan oleh Allah pintu-pintu tafsir yang luar biasa, sampai beliau menyesal, kenapa tidak dulu-dulunya saya mendalami ilmu tafsir, kenapa baru di penjara ini? Sehingga beliau tidak punya tafsir 30 juz. Seandainya Ibnu Taimiyah nulis tafsir 30 juz, oh, luar biasa, tapi terlambat. Karena mungkin ketika di luar penjara itu sibuk dengan banyak masalah. Sibuk, masalah ini, masalah itu, bantah ini, bantah itu. dia difitnah, ya difitnah. Ibnu Taimiyah ini perjuangannya luar biasa, fitnahannya juga luar biasa. Tapi beliau itu orangnya bahagia. Ibnu Taimiyah itu orangnya bahagia. Bahagia itu di mana? Di luar atau di dalam? Bahagia itu di sini. Ibnu Taimiyah ditangkap dimasukkan penjara. Maksudnya apa? Itu kapok masuk penjara kan? Biar kapok masuk penjara. Ternyata ketika di dalam penjara apa beliau mengatakan? Ma yasna'u a'da'ibi inna jannati wa bustani fi qalbi la tufariquni aina ma ruhtu inna hamsi khalwa wa inna qardi min biladi siyaha wa inna fakhri shahada. Apa yang diinginkan musuh-musuhku itu kepadaku? Apa maunya mereka? Apa maunya? Tamanku, kebunku ada di dalam dadaku. Tidak akan pisah dari aku dimanapun aku berada. Kalau aku di penjara, berarti aku berada di taman surga. Berarti aku berada di taman, di kebun, di villa. Kalau aku diusir ke luar negeri, berarti jalan-jalan gratis. Ya. Diusir ke luar negeri kan? Di apa namanya? Namanya di deportasi ya. Ada di ekstradisi. Diusir ke luar negeri. Kan jalan-jalan gratis kan? Nggak ikut ngurus paspor, nggak ikut ngurus visa, jalan-jalan gratis, nggak usah beli tiket. Sementara kalau mau dibunuh, matinya mati syahid. Inilah yang namanya orang bahagia itu, yang ini bahagia itu. Bahagia itu di sini. Orang yang bahagia itu, dimanapun dia berada, bahagia. Mau di kota, mau di desa, mau di hutan, mau di gunung, mau di laut, mau di udara, mau di darat, mau dimanapun dia berada, bahagia. Karena bahagia ada di dalam hatinya. Sementara kalau orang bahagianya ada di luarnya, maka itu orang yang tidak pernah bahagia. Karena ketika dia terpisahkan dengan sesuatu itu, bahagianya hilang. Kalau orang bahagia karena harta, bahagia atau tidak orang ini? Yang bahagia selama hartanya ada berada di tangannya. Ketika dia pisah dengan hartanya, bahagianya hilang. Satu contoh ya, ini cerita juga. Ada orang yang dia itu dimuliakan manusia karena harta. Ada orang dimuliakan manusia karena ilmu. Ilmu tempatnya di dalam atau di luar? Di dalam. Harta di dalam atau di luar? Di luar. Sama-sama dimuliakannya. Yang berharta dimuliakan orang, wah ini kaya, semuanya orang senang sama dia. Kan biasa kan orang kalau kaya itu gitu. Orang kalau kaya itu seperti apa namanya, gula dikerubuti oleh semut. Dimanapun dia berada, semua orang bersama dia karena kaya. Tapi ada cerita. Ya cerita lagi ya, ada sambungannya lagi ya. Nanti kalau lupa yang pertama tadi ingatkan ya. Kalau kepanjangan ceritanya. Karena kalau tidak diceritakan hemat. Ceritanya ada orang waktu itu kaya raya. Zaman Orde Baru. Yang mana zaman Orde Baru itu naik pesawatnya itu mahal sekali. Tidak semua orang bisa naik pesawat. Mahal naik pesawat. Dia kaya. Masya Allah. Ketika dia naik pesawat turun di Bandara Juanda, yang jemput banyak. Yang jemput, banyak yang jemput. Mobil-mobil datang jemput semuanya dia. Kemudian datang ke restoran, makan di restoran. Satu meja ini penuh semuanya makanannya. Wah, temannya banyak, pokoknya luar biasa. Sampai suatu saat dia salah dalam berbisnis. Salah dalam bisnis, jatuh miskin. Jatuh miskin. Hartanya habis semuanya. Bahkan utangnya banyak. Utangnya banyak. Dilihat oleh utang. Yang kemarin rumahnya itu Masya Allah mentereng. Sekarang kontrak rumah di gang kecil kena banjir lagi. Allah Akbar. Kontrak rumah di gang yang kecil kena banjir lagi. Kira-kira temannya dia yang kemarin ingat tak dengan dia? Ingat atau tak temannya? Jangan kan ingat. Noleh pun tidak. Noleh tidak. Itulah yang namanya dunia. Jadi orang ketika kaya dimuliakan, kekayaannya hilang, tidak dimuliakan, dihinakan. Tidak ada mau lihat dia, siapa mau lihat dia? Itu kalau dimuliakan karena kekayaan. Karena itu ada satu orang yang dia itu kaya raya. Ini diceritakan oleh Ibnu Qayyim baru ini dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Orang kaya ya, dimuliakan orang karena kekayaannya. Biasakan orang kalau kaya itu semuanya ngaku familinya. Semuanya bilang family. Yang bukan family pun bilang family. Terutama bulan Ramadan ini. Semuanya bilang family. Kita masih ada family loh, family dekat. Ya, dari mana dekatnya? Dari Nabi Adam. Suatu ketika, ketika bepergian, zaman dulu kalau orang pergi itu kan bawa harta. Nah, zaman dulu tidak ada penyimpanan uang ya, kayak bank nggak ada. Jadi orang kalau pergi itu hartanya dibawa, dipikul hartanya ya, dibawa, dipikul, ya, berkarung-karung hartanya dia dibawa semuanya naik kapal laut. Subhanallah, di tengah laut kena ombak, kapalnya pecah, hartanya tenggelam semuanya, dan orang ini berhasil selamat tapi hartanya hilang. Kemarin dia kaya, dimuliakan orang, sekarang hartanya habis. Kira-kira sekarang setelah dia selamat, hartanya habis, dimuliakan orang atau tidak? Tidak ada orang mau lihat dia, dia miskin, punya apa dia? Siapa yang mau dengan dia? Bahkan yang kemarin bilang familinya pun tidak mau mengakui kalau dia ini adalah familinya, karena jatuh miskin. Sehingga ketika dia ditanya, wahai bapak, kalau bapak dimintai wasiat, tolong beri saya wasiat, apa wasiatnya kira-kira? Wasiatnya apa? Wasiatnya adalah carilah harta, kalau kapalnya pecah, hartanya tidak habis. Apa itu? Carilah harta, kalau kapalnya pecah, hartanya tidak habis. Karena juga yang naik perahu itu juga orang berilmu. Orang berilmu juga naik perahu itu, perahunya tenggelam, orang berilmu selamat. Tapi tetap dimuliakan orang, karena ilmunya berada di dalam hati. Ini dimuliakan karena ilmu, ini dimuliakan karena harta. Ilmu tetap di mana-mana. Sementara kalau harta, ya seperti itu. Jadi mempelajari ilmu tafsir Al-Quran, mendalami ilmu tafsir Al-Quran, Syekhul Islam Ibn Taimiyah ini luar biasa. Sampai matinya di dalam penjara, dibuka ilmu tafsir. Nah ini juga sebenarnya untuk tahun depan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Pilihannya itu dua, mempelajari ilmu tauhid atau ilmu tafsir. Mudah-mudahan tahun depan seperti itu. Kalau dimudahkan oleh Allah dihidupkan kita ya sampai Ramadan tahun depan. Karena kalau kitab tauhid nanti kajiannya yang mirip-mirip ini akan tebut-tebut sedikit. Karena tujuannya adalah menghatamkan kitab. Tapi penting kita paham satu kitab kutub yang namanya tauhid. Kalau tafsir, nah itu kita gak kejar cepet-cepetan. Kita kasih satu ayat aja sampai secara mendalam, sampai sepuas-puasnya baru pindah kepada ayat berikutnya. Dan kita tidak punya target untuk surat-surat tertentu. Wallahu a'lam lah, nanti insyaallah tahun depan kita istikharah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala enaknya seperti apa, dan itu pun kalau kita diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang ketiga yang merupakan landasan ilmu dan kesempurnaan ilmu adalah ilmu halal wal haram. Itu ilmu tentang ilmu fikih, ilmu halal dan haram. Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata kepada Yunus bin Abdullah Allah, alaika bil fikhi fa innahu kattufa asyami yahmal min amihi. Hendaklah kamu belajar ilmu fikih, kata ilmu fikih itu ibaratnya seperti tufa, seperti buah apel dari negeri Syam yang dibutuhkan sepanjang tahun, yang selalu ada sepanjang tahun tanpa musim. Jadi ilmu fikih yang halal haram kita tahu, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Ilmu fikih juga penting. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya, ilmu al-bayan. Ilmu bayan maksudnya di sini adalah ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi ini penting sekali. Bagaimana kita menjelaskan tentang ilmu kita kepada orang lain? Ya, Allah berfirman di dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Ar-Rahman yang mengajarkan Al-Quran, yang menciptakan manusia dan mengajarkan kepada manusia Al-Bayan. Apa maksudnya Al-Bayan itu? Mengajarkan kepada manusia kemampuan untuk menjelaskan apa yang berada di dalam dirinya. Ini yang membedakan antara manusia dengan hewan itu bayan. Manusia mampu menjelaskan apa yang ada di dalam dirinya, sementara hewan tidak mampu menjelaskan. Demikian pula Allah berfirman di dalam surat Ali Imran 138, hadza bayanul linnas. Ini adalah penjelasan bagi manusia. di ilmu komunikasi ini penting ya, karena kita punya ilmu, sementara kita tidak bisa menjelaskan, bagaimana mungkin orang itu bisa paham. Jadi perlu belajar menjelaskan, belajar membaca juga perlu. Bagaimana cara ilmu berkomunikasi, bagaimana cara ilmu berbicara, bagaimana cara menyampaikan materi yang baik. Yang penting menyampaikan materi itu, ikhwan wa akhwati la rahimakumullah, menyampaikan materi itu yang paling penting, yang sederhana saja, yang mudah saja, yang semua orang bisa paham. Gak usah kita pakai bahasa yang mulung-mulung, tinggi-tinggi, nanti orang marah, gak paham. Karena itu semua rasul oleh Allah diutus dengan bilisan di kaum ini. Allah mengutus semua nabi, semua rasul dengan bahasa kaumnya, bahasa yang mudah difahami. Daripada kita pakai bahasa yang tinggi, lebih baik sederhana saja, sederhana apa adanya, yang penting semua orang bisa memahami. Jadi ilmu komunikasi ini amat sangat penting. Ya, kita singgung sedikit saja daripada ilmu tauhid yang tadi telah dijanjikan. Nah, tanpa terasa kita sudah masuk jam 5.15. Saya tambah 5 menit saja ya, tidak apa-apa ya. Saya tambah 5 menit saja. Kita akhiri jam 5.20. Yaitu ilmu tauhid, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Ya, yang namanya ibadah itu identik dengan tauhid. Bagaimana mungkin kita beribadah kepada Allah tanpa tauhid? Demikian pula di dalam surat yang lainnya, surat An-Nahl ayat 36, Allah berfirman, "Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wa ijtanibu at-taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul yang dakwahnya adalah ibadahlah kepada Allah, jauhilah taghut. Ibadah kepada Allah, jauhi taghut. La ilaha illallah. Allah juga berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Tuhanmu telah menetapkan supaya kamu jangan beribadah kecuali hanya kepada-Nya saja, dan supaya kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya ilmu tauhid itu nomor satu. Tauhid, tauhid, tauhid, dan tauhid. Bahkan di antara keutamaan tauhid itu ada satu kisah. Nanti hari kiamat satu orang dipanggil, dipanggil satu orang, dibukakan untuk dia, dibentangkan untuk dia 99 catatan amal dosa. Dosanya amat sangat banyak, luar biasa orang ini. Dosanya banyaknya bukan main. Kemudian dia ditanya, "Alaka udhurun aw hasanatun?" Kamu punya udhur? Kamu punya alasan? Kamu punya kebaikan? Dia mengatakan, "La ya Rabb, tidak ya Allah, saya tidak punya alasan, saya tidak punya kebaikan." Lalu dikatakan, "Innaka la tudhlam, kamu tidak akan ditolini, kamu punya kebaikan." Lalu dikeluarkan oleh orang itu, "Fatuh rabu lahu bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dikeluarkan miliknya orang itu satu kartu kecil yang isinya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi orang ini walaupun banyak dosanya, tapi orang ini tidak pernah menyekutukan Allah. Orang ini mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saja dosanya itu karena kalah oleh hawa nafsu. Lalu dia mengatakan, "Ya Allah, mahadi betullah, mahadi sijillah, wahai Allah, apalah artinya kartu kecil ini dibanding dosa saya yang banyak ya Allah, dosa saya banyak ya Allah, ini kartu cuma kecil, kalau ditimbang nanti kalah, kamu tidak akan ditolim, ini adil." Lalu ditimbang, "Fatudah sijillah dikifatin wal betullah dikifatin fatah syafis sijillah watakulatil betullah." Ya, dosa-dosanya dia yang banyak tadi, 99 catatan amal ya, yang mana masing-masing itu isinya dosa sejauh mata memandang, dosanya banyak bukan main ditimbang. Kartu kecil diletakkan pada satu daun timbangannya lagi, timbangannya anjlok, yang berat adalah kartu kecilnya. Artinya berkat fadilahnya tauhid, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan meremehkan dosa loh ya. Maksudnya di di sini itu orang berbuat dosa itu ada dua. Orang berbuat dosa yang diampuni Allah dan orang berbuat dosa yang tidak diampuni Allah yang dihukum oleh Allah. Orang berbuat dosa yang diampuni Allah itu adalah orang berbuat dosa yang dia menyesal. Dia menyesal. Dia berusaha menutupi dosanya, tidak ada orang tahu. Dia selalu menyesali. Karena Rasulullah bersabda, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin." Umatku semuanya selamat kecuali mujahirin. Siapakah mujahirin itu? Mujahirin itu adalah orang berbuat dosa malam hari, ditutupi oleh Allah dosanya, tidak ada orang tahu. Kemudian keesokan harinya dia malah cerita-cerita kepada orang-orang, "Wah, saya tadi malam begini, saya tadi malam begitu." Bukan menyesal, tapi malah bangga, malah cerita. Ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara ada lagi orang berbuat dosa, tapi dia menyesal, "Ya Allah, kenapa saya kok gini, ya Allah? Ya Allah, saya menyesal, ya Allah. Ya Allah, saya ingin taubat, ya Allah. Ya Allah, bukalah pintu hidayah, ya Allah." Inilah orang yang insya Allah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fadilah tauhid menghapus dosa. Sebagaimana juga di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ya Bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi fataya, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, wahai manusia, kalau kamu datang kepadaku dengan membawa sepenuh bumi dosa, tapi kamu tidak membawa dosa syirik, maka aku datang kepadamu dengan membawa sepenuh bumi pula ampunan. Dosanya sepenuh bumi, ampunannya Allah sepenuh bumi. Karena apa? Dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Itu perlu belajar ilmu tauhid, ini amat sangat penting dan penting. Masih banyak orang berbuat syirik, masih banyak. Yang mana syirik kalau dijadikan ada empat. Ya, syirku ad-da'wah, syirik dalam hal doa. Syirkun niyah, syirik dalam hal niat. Syirkut ta'ah, syirik dalam hal ketaatan. Syirkul mahabbah, syirik dalam hal cinta. Itu intinya syirik-syirik besar. Ya, yang pertama tadi kalau kita urut-urutan ya, syirkun niyah, syirik dalam niat. Beramal bukan karena Allah, munafik, riya, ingin didengar, ingin dipuji, macam-macam. Ini masuk dalam bab syirik niat. Syirkun da'wah, syirik dalam doa, minta-minta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Datang ke kuburan minta-minta ke orang mati, "Wahai Tuhan Bulan, wahai Syekh Bulan, ampuni saya, maafkan kesalahan saya, anak saya sakit sembuhkan, istri saya tidak bisa hamil, jadikan dia bisa hamil, dagangan saya lariskan." Ada tidak orang seperti ini? Masih banyak ini syirik besar. Kenapa tidak minta kepada Allah, meminta kepada kuburan? Kemudian termasuk juga di dalamnya adalah percaya kepada dukun, percaya kepada tukang ramal. Ya sekarang ini masih banyak percaya dengan jimat-jimatan. Masih banyak orang punya jimat. Kemudian syirik dalam ketaatan. Ini berkaitan dengan hukum, berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ini syirik-syirik besar. Ya. Apalagi meyakini hukum itu lebih baik daripada hukumnya Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik dalam cinta. Mencintai yang selain Allah seperti cinta kepada Allah, bahkan lebih mencintai yang selain Allah daripada cinta kepada Allah. Seperti orang sekarang kebanyakan cintanya kepada apa? Cintanya kepada apa kebanyakan? Cintanya kepada dunia. Ya. Yang dipikir cuma dunia saja, yang dibicarakan dunia saja. Mulai dari pagi mikir dunia, pagi, siang, sore, malam, mau tidur mikir dunia, bahkan ketika tidur pun ngelilir, yang diiling-iling adalah dunia. Subhanallah. Ini berarti Allah sudah lebih apa namanya? Allah dikalahkan, dunia melebihi di hatinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin itu dulu aja. Sekali lagi saya mohon maaf ya atas keterlambatannya. Dan insya Allah mudah-mudahan besok dan berikutnya kita akan tepat waktu jam 4 sampai jam 5. Sekali lagi saya mohon kepada antum doa 3 saja, tidak banyak-banyak. Doakan saya diberi oleh Allah sehat walafiat. Doakan saya diberi oleh Allah istiqomah. Doakan saya diberi oleh Allah husnul khotimah. Terima kasih, mudah-mudahan antum juga mendapat seperti itu. Semoga Allah menjadikan kita istiqomah dan umur kita ditutup oleh Allah dengan husnul khotimah. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.